السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، telah kita jelaskan sebelumnya beberapa perkataan dari Muhammad Surur Zainul Abidin yang merupakan asal dari Fikrah As-Sururiyah. Sikapnya terhadap pemerintah Arab Saudi, mengakhirkan Arab Saudi, namun dia tinggal di negeri kafir, di negeri Tawud, dan mencari suaka di sana. Mencela para ulama, merendahkan kedudukan para ulama, dan menganggap para ulama sebagai budak-budak dan antek-antek pemerintah. Namun di samping itu dia mengagungkan Sayyid Qutb dan menganggap bahwa dia seorang penulis yang tidak diketahui penulis sepertinya, yang memaparkan berbagai macam problematika umat lalu kemudian memberi solusi-solusi terhadap problem tersebut. Dia mencela kitab-kitab para ulama ussalaf, kitab-kitab aqidah, dan menganggap bahwa kitab-kitab ulama ahli sunnah wal jamaah tidak bisa memberi solusi terhadap problem umat yang ada di zaman sekarang ini, karena kitab-kitab itu ditulis bukan pada zaman yang sejalan dengan zaman sekarang ini, hanya bisa menyelesaikan problem di masa yang lalu. Sebab di dalamnya hanya ada dalil-dalil, nas-nas kitabullah sunnah, sehingga dianggap bahwa kitab ini tidak menjawab problematika umat. Dan menuduh para ulama tidak mengerti fiqhul waqi', hanya memahami Al-Quran wa Sunnah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sangat wajar kalau Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala heran dengan ucapan ini. Dan beliau mengatakan, wahal yaqulu hadha muslim, apakah seorang muslim melakukan dan mengucapkan perbuatan ucapan ini? Apa mungkin? Sebab yang kita ketahui di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, pedoman kita adalah Al-Kitab was Sunnah. Dan itulah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang memberi pesan kepada umatnya. Taraktu fikum amrayn ma in i'tasamtum bihima lan tadhillu abadan, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua pedoman. Selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah dan sunnah. Tidak ada wasiat Rasulullah SAW untuk umatnya kecuali berpegang dengan kedua pedoman ini, Al-Quran wa Sunnah. Maka Al-Quran wa Sunnah menjawab segala problem dimanapun dan kapanpun. Seseorang yang mengerti waqi', mengetahui makar-makar Yahudi dan Nasara, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, makar-makar Amerika dan yang semisal mereka, tapi tidak memahami Al-Kitab wa Sunnah, apa kebaikan ada pada orang ini? Bagaimana mungkin dia bisa menyelesaikan berbagai problem yang terjadi tanpa Al-Kitab wa Sunnah? Maka ini mustahil, ma'asyara ikhwan rahimakumullah. Para ulama lah yang membimbing kita, yang mengarahkan kita untuk menjawab segala problem yang terjadi. Problem dalam pemerintahan, problem di dalam dakwah, problem dalam rumah tangga, dan problem yang lainnya. Solusinya kembali kepada Al-Kitab wa Sunnah. Mungkin saja kita mengatakan bahwa seseorang yang hidup di sebuah negeri, dia mengerti tentang kondisi negeri itu, kondisi negerinya, kondisi pemerintahnya, kondisi penguasanya bagaimana. Mungkin dia lebih mengerti, tapi mencari solusi, menjawab berbagai macam problem yang terjadi, apa yang harus menjadi sikap kita sebagai seorang muslim ketika penguasanya demikian, ketika pemerintahnya demikian, siapa yang bisa memberi jawaban? Ulama Al-Kitab wa Sunnah. Ulama Al-Kitab wa Sunnah. Kita yang menerangkan kepada ulama, mereka lah yang memberi jawaban dan memberi resep sesuai dengan kadarnya, dengan timbangan Al-Quran wa Sunnah. Oleh karena itu dalam satu percakapan antara Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dengan seseorang yang datang kepada beliau yang bertanya tentang fiqhul waqi', orang ini berkata kepada Syekh, fa'ala qawlika is'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun, bertanya kepada ulama apabila kalian tidak mengetahui. ya'ti bi syubhat li haula syabab illa ma yaqulu an syekh al-Albani aw syekh Abdul Aziz bin Baz aw ghairihi fa yaquluna lahum inna syekh al-Albani aw syekh Abdul Aziz lahum fiqhun fil fiqh wal hadith wal masail hadhihi. Jadi ada sebagian mendatangkan syubhat terhadap para pemuda ketika mereka mengatakan tentang Syekh Al-Albani atau Syekh bin Baz atau yang lainnya. Mereka mengatakan bahwa Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, mereka memahami fikih, mereka mengerti tentang ilmu fikih, ilmu hadis dan permasalahan-permasalahan agama. Amal masail al-jihadiyah wal-qitaliyah tahtaju ila khibrah wakadha fatakhuduna mimman mimman hum fil jabha wa mimman hum ya'rifuna hadhihi al-umur. Jadi kalau masalah fikih, masalah hadis, ya tanya kepada Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz. Tapi kalau permasalahan-permasalahan kontemporer, masalah jihad, masalah perang yang tentu membutuhkan pengalaman, pengetahuan, kalian mengambilnya dari mana? Ya maksudnya bukan dari Syekh Al-Albani, tentu memberi keputusan, memberi solusi dari mereka yang ada di medan pertempuran, yang mereka mengerti tentang perkara-perkara ini. Maksud dari syubhat ini bahwa kalau ingin bertanya masalah taharah, tanya kepada Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz dan yang semisal, masalah sholat, masalah haji dan seterusnya, karena mereka memahami itu. Tapi kalau masalah jihad, masalah perang, jangan bertanya kepada mereka. Kenapa? Mereka kan tidak sedang berada di medan pertempuran. Mereka hanya ada di rumahnya. Mereka hanya duduk di rumahnya atau di kantornya. Lalu kepada siapa bertanya? Ya kepada mereka yang ada di jalan, yang ada di medan pertempuran, yang melihat langsung kondisi, situasi. Jangan bertanya kepada ulama yang tidak berangkat jihad. Ini syubhat. Dan syubhat ini menyebar di kalangan mereka. Maka apa jawaban Syekh? Kata beliau sahih. Innahu al-Albani wa Ibn Baz wa la ghayruhu yumkin ma ya'rifun yahmiluna istilah lakin la ya'rifun ahkam al-jihad. Kata beliau benar, Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz dan yang lainnya mungkin mereka tidak mengerti bagaimana cara mengangkat senjata, tidak tahu mereka mengutak-atik senjata, mereka tidak tahu. Tapi apakah mereka tidak mengerti hukum-hukum jihad? Kata Syekh, penanya ini mengatakan, oh mereka mengetahui, syarifunah. Lalu kata Syekh, lalu apa makna dari ucapan ini? Apa makna dari ucapan ini? Bahwa kalau permasalahan jihad, jangan bertanya kepada mereka. Jangan bertanya kepada Al-Albani, jangan bertanya kepada Ibn Baz. Tanyakan kepada mereka yang tinggal di medan pertempuran sana. Ya maksudnya, tanyakan kepada ulama-nya mereka, ya, yang katanya berjihad, yang disebut sebagai ulama ustuhur, ulama urjabah, sehingga mereka membagi-bagi ulama. Ada ulama yang khusus membahas masalah pertempuran, peperangan. Jadi meskipun mereka tidak mengerti Alkitab wa Sunnah, karena mereka ada di medan pertempuran, dianggap sebagai alim ulama. Sementara Al-Albani, Ibn Baz dan yang lainnya disepelekan ilmunya, tidak ingin bertanya kepada mereka. Dan inilah sikap Mereka berkata dari kalangan Khawarij. Dari kalangan Khawarij. Ya. Dalam permasalahan jihad mereka enggak ingin bertanya kepada para ulama rabbaniyin. Ketika di Ambon ada sekelompok mereka ini datang bertemu dengan beberapa ustaz. Tujuannya adalah ingin kerjasama ta'awun dalam jihad ini, dalam perang ini. Lalu saya bertanya kepada mereka ketika itu, ketika kalian menemukan berbagai permasalahan dalam pertempuran ini, dalam jihad ini, kepada siapa kalian merujuk? Kepada siapa kalian bertanya? Nah, di sini mereka akan ketahuan kedoknya. Kemana arahnya? Apa pemikirannya? Kalau kalian ada masalah jihad, rujuknya kemana? Kata salah seorang ini, dia bukan orang Indonesia. Dia mengatakan, ya, saya enggak perlu menjawab kepada siapa saya bertanya. Loh, ini masalah penting, dia bilang. Siapa rujukan kalian? Siapa ulama kalian? Dia mengaku pimpinan perang di Kashmir. Siapa pimpinan? Siapa ulama kalian ketika kalian menemui permasalahan jihad? Akhirnya dia enggak mau jawab. Maka saya sebutkan, apakah ulama kalian Syekh Mukbil? Kata dia, oh, kalau Syekh Mukbil dahulu dia tidak menyukai jihad. Kana la yuhibbul jihad. Al-an yuhibbul jihad. Kalau dulu dia enggak suka jihad, sekarang suka jihad. Syekh Mukbil. Karena beliau memfatwakan jihad di Ambon ketika itu. Oh, begitu. Syekh Rabi gimana? Nah, Syekh Rabi bukan ulama jihad. Lalu siapa yang menjadi rujukan kalian? Ya, Salman al-Auda, Safar al-Hawali, mereka-mereka yang dianggap sebagai ulama jihad. Menyepelekan ilmu ulama, menyepelekan ilmu al-Albani, menyepelekan ilmu Dibaz dan yang lainnya. Masya Allah. Ini akibatnya karena tuduhan mereka pada ulama. Ulama tidak mengerti waqi'. Oleh karena itu kata Syekh Al-Albani, hadza min taswir syaitan lahum wa tazyinuhum li fatawahum al-Bukhari fil kitab wa sunnah. Ini termasuk dari godaan syaitan yang menjadikan manis ucapan-ucapan mereka. Fatwa-fatwa mereka yang jelas-jelas menyelisih Al-Kitab dan As-Sunnah. Ada seorang lagi bertanya kepada Syekh. Min ta'wilin yaqulun inna Syekh Al-Albani wa Syekh Nibaz ma'alimu bikhil waqir. Yaqulun nahnu alal ardil hayyah. Syekh Al-Albani yuhattiqul kutubu hadha. Seorang bertanya lagi kepada Syekh Al-Albani. Mereka mengatakan Syekh, bahwa Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz itu tidak mengerti waqi', tidak mengerti kondisi. Mereka mengatakan kita ini sekarang berada di negeri yang nyata, maksudnya di medannya, di medan pertempuran. Kami yang mengetahui kondisi. Adapun Syekh Al-Albani kerjanya hanya mentahki kitab. Ini juga syubhat. Menuduh Syekh tidak mengerti waqi' karena hanya duduk di rumah mentahqiq kitab-kitab. Kalau kami kan terus langsung di jabhah, di medan pertempuran. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, tayyib, hatu fiqhan waqi'an wa hatu hukman syar'an. Jadi kalau begitu, mana waqi'nya? Mana kondisi yang terjadi? Dan berikan hukumnya secara syar'i. Ya. Kalian yang mengetahui kondisi, coba kalian tentukan bagaimana hukum syar'i dalam menyelesaikan permasalahan itu. Hatu linasyuh فنقول لكم أنتم عارف بالواقع، لكن هذا الواقع لا يعطيكم الحكم. Mestinya kalian yang mengabarkan kepada kami tentang kondisi yang terjadi. Kalian yang mengetahui, yang paling mengetahui kondisi yang ada di negeri tersebut atau di daerah itu. Tapi sekedar mengetahui kondisi itu tidak memberi hukum kepada kalian. Tidak memberi jawaban secara hukum syar'i. Al-hukmu yu'khadhu min kitabillah, min hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukum itu diambil dari kitab Allah dan sunnah. Bukan dari sekedar melihat kondisi lalu menentukan sendiri. Subhanallah, hadhihi mukabaratun ajibatun jiddan. Ya, kata beliau, subhanallah, ini kesombongan yang luar biasa. Nah, semestinya seorang yang mustasfi melihat kondisi. Ya, keadaannya begini di lapangan. Mereka tidak mengerti hukumnya karena mereka bukan dari ulama. Mereka yang menggambarkan situasi dan kondisi yang terjadi lalu mereka menanyakan hal itu kepada ulama. Kan semestinya seperti itu keadaannya. Mereka yang menyampaikan wakil kondisi yang terjadi, ulama yang menerangkan secara hukum syar'i. Jangan mengatakan bahwa syekh itu hanya tinggal di rumah mencaci kita. Tidak begini cara memuliakan para ulama. Nah, inilah yang kemudian akhirnya menimbulkan fitnah, ya, menganggap sesuatu sebagai jihad padahal bukan jihad secara hukum syar'i, menganggap bolehnya melakukan intihar, bom bunuh diri padahal secara hukum syar'i tidak diperbolehkan karena mereka sendiri menyangka, mereka yang lebih mengetahui kondisi, mereka yang menentukan hukumnya. Akhirnya terjatuh mereka ke dalam sekian banyak mukhalafat syar'iyah yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Al-Syekh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, beliau ditanya dalam kitabnya Tuhfatul Mujib, "Hal hunaka ahadun min ad-du'ati fi as-Saudiyyah tabi'a Muhammad surur ala nahji?" Apakah ada di antara para dai di Arab Saudi yang mengikuti Muhammad Surur pada manhajnya? Kata Syekh Muqbil rahimahullah, "Wujida man yutabi'uhu bikathrah." Banyak yang menjadi pengikutnya. "Wa ayyadu fikratahu al-khati'ah annahu la yajuzu al-isti'anatu bi Amerika." Dan mereka menguatkan pemikirannya Muhammad Surur yang batil, yang salah, bahwa tidak diperbolehkan meminta bantuan kepada Amerika. Ala raddil mu'tadi Saddam al-Bahri, untuk menolak kezaliman dari Saddam Hussein yang berasal dari partai Ba'ath al-Yahudi. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir." Sesungguhnya Allah azza wajalla menolong agama ini melalui orang yang fajir. Ini juga salah satu dalil yang dijadikan hujah oleh Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, diperbolehkannya meminta bantuan kepada seorang yang kafir atau musyrik apabila mendatangkan maslahat dan dalam kondisi kaum muslimin sangat membutuhkan, meskipun mereka kafir, fajir. "Inna Allah yu'ayyidu hadha din birrajul fajir." Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan agama ini melalui seorang yang fajir. Bisa saja terjadi. "Fahunaka man taba'ahu ala fikratihi wa ta'athara biha." Di sana ada yang mengikuti pemikirannya dan terpengaruh dengan pemikiran Muhammad Surur. Seperti Salman Al-Audah, Safar Al-Hawali. Lalu kata beliau, "Lakinna safaran aqallu ta'athuran biha." Namun Safar Al-Hawali, ya, pengaruhnya dari Muhammad Surur lebih sedikit ketimbang Salman Al-Audah. Kalau Salman Al-Audah, ya, pengaruhnya lebih mendominasi pemikiran Muhammad Surur. Nah, Namun karena pergaulan, akhirnya Sabra al-Hawali pun sama seperti mereka. Bahkan menuduh para ulama, Asy-Syaikh Al-Albani di Sabra al-Hawali, bahwa Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah berpemikiran murjiah. Nah, berpemikiran murjiah. Maka Syekh Al-Albani berbicara tentang mereka. Ya, dalam salah satu kaset beliau menegaskan bahwa mereka adalah kharijiyatun asriyah, kaum khawarij model baru di masa kini. Salman al-Auda, Sabr al-Hawali dan yang semisalnya. Asruriyah. Kata beliau, walau jalasa safaran ikhwanun salihun fama adunnuhu illa sayarji'. Kalau seandainya safar ini duduk bersama orang-orang yang baik, yang saleh, saya menyangka dia akan kembali, akan rujuk. Amma Salman faqad khabbat khabta ashwa. Adapun Salman al-Auda, maka dia melakukan tindakan-tindakan yang ngawur. Wa fil Yaman aymun taba'ahu ba'dul makhdulih min ashabi jami'atil ihsan. Adapun di Yaman, yang menjadi pengikutnya sebagian orang-orang yang makhdul dari orang-orang yang berada di jami'atul ihsan. Jami'atul ihsan pemikirannya itu mendominasi dari pemikiran Muhammad Surur. Jami'atul hikmah itu dari Ihya'ut Turas. Namun pada hakikatnya tujuan mereka sama. Dan pemikiran mereka secara umum sama. Pemikiran sururiyatun khutbiyah. Jadi ini ma'asyar al-Rahmatullah. As-sururiyah. As-sururiyah sama dengan al-Qutbiyah. Kalau al-Qutbiyah nisbah kepada Sayyid Qutb, as-Sururiyah nisbah kepada Muhammad Surur. Namun pada hakikatnya Muhammad Surur mengambil pemikiran-pemikirannya dari al-Ikhwanul Muslimun di antara Sayyid Qutb. Maka dari sini para ulama mengatakan bahwa al-Qutbiyah, as-Sururiyah ya, bagikan wajihan li umlatin wahidah. Dua sisi dari koin yang satu di sebelahnya ini Sururiyah, yang ini Qutbiyah, sama. Fadilat Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, beliau menerangkan, innal manhaj al-ikhwani bi jami'i fasailihi min sururiyyah wa qutbiyyah wa jama'ati at-takfir wa hizb jihad wa tahrir wa ghairi dhalik kulluha tattafiqu ala al-fikrati al-harakiyyah al-hizbiyyah ath-thawriyyah kulluhum yad'un ila at-takhtit as-sirri والخروج المفاجئ عندما يرون قوتهم قد اكتملت وإن كانوا يدعون أنهم من أهل السنة والجماعة. المنهج الإخواني dengan segala macamnya, segala cabang-cabangnya dari sururiyah, qutbiyah, jamaah takfir, ya, Hizbu Jihad, Jamaatul Jihad dengan segala macam namanya, Al-Qaeda dan yang lainnya, Hizbu Tahrir dan yang lainnya, ini semua berbeda-beda, masing-masing punya kelompok-kelompok tersendiri, namun kata beliau semuanya menyatu dalam satu pemikiran, yaitu Al-Fikratul Harakiyatul Hizbiyatul Tawriyah, pemikiran harakah hizbiyah yang melakukan gerakan-gerakan, pergerakan. Kulluhum, mereka semua ini mengajak kepada at-takhtib as-sirri, gerakan rahasia. Wal khuruj al-mufajih, dan akan melakukan pemberontakan secara tiba-tiba ketika mereka melihat bahwa kekuatan mereka telah cukup untuk melakukan hal itu. Meskipun mereka semua mengaku sebagai ahlus sunnati wal jamaah. Ini lahir dari ucapan seorang alim yang mengerti tentang kondisi al-ikhwanul muslimun, bahwa pada hakikatnya mereka ini sama, meskipun masing-masing punya pergerakan, tapi tujuannya sama, arahnya kepada penguasa. Cuman jalan mereka berbeda-beda. Ada yang menempuh cara keras, ya, mujabahah, melakukan perlawanan. Nah, ini yang dari kalangan Al-Qa'idah dan yang semisalnya, ya, yang melakukan pengerusakan-pengerusakan, perlawanan terhadap pemerintah. Kapan mereka merasa punya kesempatan, maka mereka melakukan. Meskipun yang mereka bunuh kaum muslimin, mereka enggak peduli. Kalau ada di antara kaum muslimin yang meninggal akibat dari ulah mereka, ya kami minta maaf. Begitu mudahnya menumpahkan darah kaum muslimin yang tidak berdosa, ya kami minta maaf. Karena tujuan kami bukan mereka, mereka bukan target, tapi terkena. Apa boleh buat? Kadang-kadang mereka bunuh kaum muslimin, tapi mereka tidak mengakui mereka sebagai muslim. Mereka anggap sebagai taghut. Tidak peduli. Di masjid pun mereka akan meledakkan bom. Di tengah-tengah kaum muslimin yang akan melaksanakan sholatul jumat. Bukan kaum muslimin. Yang masuk ke dalam masjid ya berarti muslimin. Oh bukan, mereka taghut-taghut. Karena mereka polisi-polisi antek pemerintah, taghut, kafir, berhukum dengan selain hukum Allah. Ya. Ada polisi di jalan, gak ngerti apa-apa, sedang mengatur lalu lintas, wah sudah, tayanglah, taghut. Enaknya berhukum, ya. Begitu mudahnya. Ya. Akhirnya orang memandang, wah Islam itu seperti ini, ya. Amburadul, gak punya kaedah, gak punya. Yang penting siapa saja yang menjadi anak buah pemerintah taghut. Kalau taghut halal darahnya. Jadi halal untuk melakukan apa saja. Hartanya dianggap sebagai ghanimah. Melakukan perampokan sana sini. Itu dianggap sebagai ghanimah. Harta rampasan perang, merampok itu. Nah ini lain lagi gerakannya ini. Gerakan yang satunya terus meneriakkan khilafah, yel yel khilafah. Setiap hari pembahasannya masalah khilafah. Akhirnya melalaikan mereka untuk mempelajari tauhid, mempelajari sunnah, mempelajari akidah ahlus sunnah, mempelajari hukum-hukum halal dan haram, dengan alasan kita harus menegakkan khilafah. Setiap ada pertemuan yang dibahas khilafah, khilafah, khilafah, khilafah, dan tidak melalui jalur parlemen. Sebagian lagi menempuh jalan parlemen, masuk parlemen. Semuanya dari ikhwanul muslimun. Membuat partai, lalu kemudian berusaha memasukkan sebanyak-banyaknya dari anggota mereka. Dengan anggapan bahwa dengan cara itu kita bisa memperbaiki kondisi negeri ini. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Akhirnya mereka mengorbankan diri-diri mereka. Terjatuh dalam penyimpangan, kesesatan dengan alasan. Ya, akhafud dararain. Apa boleh buat? Ya. Yang dulunya masya Allah kelihatan multazim, semangat menjalankan sunnah, kelihatannya demikian. Jenggotnya dipelihara dan masya Allah terlihat, ya, mau menjaga sunnah. Celananya diangkat. Begitu dapat kedudukan, sudah jenggotnya hilang. Yang tadinya seringnya pakai gamis berubah berdasi. Ikut dalam pertemuan ini, pertemuan itu, bergaul dengan para politikus, ya pemikirannya jadi seperti itu. Mana syariat Islam yang katanya mau ditegakkan itu? Mana? Wallahul musta'an, wallahul musta'an. Jadi mereka ini semua sama. Tujuannya, pemikirannya al-harakiyatu al-izbiyatu al-tawriyah. Benar apa yang dikatakan oleh Syekh rahimahullah. Jadi mereka berusaha untuk merekrut sebanyak-banyaknya dengan cara apapun. Sampai kalau mereka merasa punya massa, punya pengikut, mereka akan melakukan apa yang ingin mereka lakukan, seperti yang telah dilakukan oleh guru-guru mereka di luar sana. Di Mesir membentuk partai An-Nur, Abu Ishaq Al-Huwaini, Muhammad Hassan dan yang semisal mereka. Demikian pula di Yaman terbentuk Hizbur Rasyad yang didukung oleh Abu Hasan dengan mengatasnamakan Partai Salafi. Nah, juga tujuannya sama seperti itu. Pada hakikatnya ini semua dari Al-Ikhwan Al-Muslimun. Oleh karena itu ma'asyar rahimakumullah, As-Sururiyah Al-Qutbiyah, mereka adalah dua kelompok yang asalnya berasal dari Al-Ikhwan Al-Muslimun. Oleh karena itu nampak sekali perbedaan antara dakwah Sururiyah dengan dakwah As-Salafiyah As-Sunniyah. Maka di sini kita akan menyebutkan beberapa perbedaan yang nampak, yang jelas, yang dengannya kita akan mengetahui insya Allah Ta'ala yang mana dakwah Salafiyah dan yang mana pula dakwah Sururiyah Qutbiyah mutalabbisatun bisalafiyah, yang berpakaian salafi namun pada hakikatnya ikhwani, sururi qutbi. Ada perbedaan-perbedaan, namun perlu kita ketahui bahwa sururiyah itu bertingkat-tingkat. Ada yang pemikirannya mendominasi pemikiran Muhammad Surur atau pemikiran ikhwan muslimin, ada yang lebih kurang dari itu, tapi dari sisi yang berbeda. Ya. Tapi dari sisi yang berbeda. Nah, Al-Wahdatul Islamiyah yang ada di Makassar itu, ya, dahulu gerakannya gerakan Ikhwani Tulen. Sebelum mereka merubah nama dari Al-Wahdatul Islamiyah, dahulu mereka bernama Fathul Mu'in. Fathul Mu'in ini gerakan para pemuda ini, yang benar-benar terpengaruh dengan pemikiran Al-Ikhwan Al-Muslimun. Ya. Apalagi pada saat meletusnya perang di Afghanistan, di antara mereka ada yang dikirim ke Afghanistan ikut perang di sana, lalu mereka pulang membawa pemikiran-pemikiran ini. Nah, dan ma'asyara ikhwan rahimakumullah, Fathul Mu'in yang sekarang berubah nama menjadi Al-Wahdatul Islamiyah, ya, dahulu pemikiran mereka ikhwani tulen. Nah, akan tetapi dari satu sisi mereka menampakkan diri dakwahnya lebih terbuka. Ada lagi satu kelompok ikhwan muslimin di sana, ya, yang betul-betul gerakan mereka sirriyah itu tamzim, rahasia. Kadang bahkan kita waktu itu sekolah pun, ya, dua orang ini yang sebenarnya satu kelompok tapi tidak saling mengenal, sangat-sangat tertutup. Kapan mereka saling mengenal? Ketika mereka dikumpulkan dalam acara-acara tertentu. Ya, jadi orang-orang yang ikut di halaqah-halaqah itu diundang oleh para murabbinya untuk hadir di acara fulan. Ketika mereka datang baru ketemu, oh kamu ngaji di sini kan? Oh, iya. Oh kamu juga di sini. Baru saling mengetahui, sangat-sangat tertutup. Nah, kalau fathul muin tidak, lebih terbuka, ya. Si fulan ini ikut halaqah di sini, murabbinya si fulan itu diketahui. Mereka tidak menutupi hal itu, ya, mengikuti tarbiyah istilahnya. Nah, lalu ada acara-acara tertentu mereka kumpul atau mereka melakukan rihlah, ya, rihlah ke satu perjalanan tertentu, lalu kemudian di sana mereka dikader. Mereka membuat tingkatan-tingkatan, persis tingkatan-tingkatan yang dibentuk oleh Hasan al-Banna. Ya, kalau orang yang baru belajar itu kalau di tarbiyah masih tingkatan ta'rif. Ta'rif itu pengenalan. Masih pengenalan. Wah, di situ belajar di doktrin Ghazul Fikr dan berbagai macam yang sudah dimasukkan dalam silabus Al-Ikhwan Muslimun. Itu mereka sudah punya silabus. Jom diajarkan. Kalau dilihat di antara mereka ada yang terlihat komitmennya bagus di kelompok ini, di Fathul Mu'in tersebut, nah ini direkrut khusus. Itu dipanggil, diajak ngobrol empat mata, satu persatu dipanggil. Kamu hari ini tanggal sekian kita akan melakukan rihlah, perjalanan. Ya, biasanya pergi ke tempat, ke gunung-gunung yang semisalnya, dengan alasan untuk menangkal gerakan kristenisasi. Tapi itu pada akhirnya pengkaderan ya, yang diatasnamakan dengan bakti sosial. Sampai di sana mereka dikumpulkan ruangan tertutup, tidak ada yang hadir di situ kecuali orang-orang yang terlihat punya komitmen dengan gerakannya. Itu di doktrin, dengan doktrin-doktrin ikhwaniyah. Setelah pendoktrinan itu, lalu mereka naik tingkat dari ta'rif menjadi takwin, pembentukan. Kalau dibentuk, betul-betul terbentuk, nah itu di atasnya tanfidz, penerapan. Nah, yang penerapan ini kamu gebong di sana, nah, kamu nembak bulan, kamu berangkat ke Pakistan dan seterusnya, itu harus nurut karena ada pembaiatan. Ma'asyiral rahimakumullah. Ini juga gerakan sendiri Al-Ikhwanul Muslimun. Kekaguman mereka kepada tokoh-tokoh Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, ya, Sayyid Hawar, bahkan diajarkan kitabnya. Bukunya itu diajarkan, kitab Jundullah. Itu diajarkan oleh salah seorang ustadznya, Mansur Salim, itu diajarkan di sana. Nah, ketika mulai ada kasak kusuk, ya, mulai membicarakan al-ikhwan muslimun, gerakan mereka gerakan yang sesat, menyimpang dari gerakan as-salafus salih. Sebagian mereka ada yang belajar di Jami' Islamiyah, ya, mengetahui bahwa yang benar itu adalah dakwah salafiyah, pulang ngaku sebagai salafi. Ya, makanya Al-Wahdah Islamnya ngaku juga sebagai salafi. Salafi harati. Nah, tapi tetap saja Sayyid Qutb dimuliakan. Itu sampai nasyid-nasyidnya itu didendangkan di masjid. Di masjid didendangkan. Habis isya itu, ketika itu kumpulkan, acaranya menghafal nasyidnya Sayyid Qutb ketika di penjara. Memang didendangkan dengan penuh semangat. Akhi anta hurrun wara'al quyud, akhi anta hurrun bitilka, akhi anta hurrun wara'as sulud, akhi anta hurrun bitilkal quyud. Idza kunta billahi musta'siman famadza yuriduka kaidul 'abid. Terus sambil berdiri sambil jalan. Ya. Jadi dibuat semangat. Kagumnya pada Sayyid Qutb. Ah, terus belakangan karena mulai ya ada yang berusaha untuk merongrong gerakan ini dianggap dari ad-da'watus salafiyah. Akhirnya mulai diajarkan, oh kita harus belajar usul salatah, harus belajar kitab tauhid, mulai dicampur. Sebelumnya tidak ada. Tapi dalam hal pergerakan sama, kurang lebih. Ini juga bagian dari al-ikhwan al-muslimun. Gerakannya sama. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Nah di sini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah ada beberapa perbedaan antara dakwah salafiyah dengan dakwah as-sururiyah. Adapun dakwah salafiyah, mereka memuji Bilal Tauhid. Mereka mengatakan bahwa Arab Saudi berhukum dengan hukum Allah. Tidak diketahui ada satu negeri pada zaman kita sekarang ini yang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala dari Al-Mamlakatul Arabiyyatus Saudiyah. Menyebarkan tauhid. Ya. Upaya mereka untuk menebarkan tauhid di seluruh dunia melalui pengkaderan-pengkaderan. Ya, membuka Al-Jami'ah Al-Islamiyah. Ini luar biasa pengaruhnya. Meskipun sebagian dari jebolan Jami'ah Islamiyah ini pun masih belum hilang pemikiran sesatnya. Pulang ya tambah jadi. Belajarnya hanya sekedar untuk mengambil titel. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa dari Al-Jami'atul Islamiyah melahirkan sekian banyak ulama. Termasuk Syekh Rabi', termasuk Syekh Mubil rahimahumullah ta'ala, dan para masyayikh yang lainnya. Nah, maka kita wajib untuk memelihara negeri itu, memuji mereka yang telah berhukum dengan hukum Allah, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun berbeda halnya dengan as-sururiyah. Mereka menjelek-jelekkan kerajaan Arab Saudi. Menganggap bahwa kerajaan Arab Saudi antek Amerika. Ya. Anak buah Amerika. Apa kata Amerika, mereka turut. Seperti yang disebutkan oleh Muhammad, suruh. Ya. Yang jadi musibah lagi, lebih musibah lagi. Sebagian mereka lebih menyanjung Iran daripada Arab Saudi. Wah, kalau Iran itu jelas. Mereka itu memerangi Amerika, lantang mereka di pertemuan-pertemuan, lantang menantang Amerika. Sementara Arab Saudi kok meminta bantuan kepada Amerika. Ini karena terlalu banyak baca Quran, terpengaruh dengan waqi'uhum, ya. Tidak mengetahui talbisat dari kaum Syiah Rafidhah. Sekedar teriak-teriak dengan slogan al-maut li Amerika, kebinasaan untuk Amerika, itu tidak menunjukkan bahwa mereka memerangi Amerika. Buktinya mana? Bahwa Iran itu ya memerangi Amerika. Buktinya mana? Yang mereka perangi itu kaum muslimin. Yang mereka perangi kaum muslimin. Yang mereka perangi itu ahlus sunnah. Salah satu bukti saja, baru-baru ini ketika di Yaman, di daerah kita, ya, alhasil terjadi kesalahan strategi dari para ikhwan di sana. Akhirnya ma'had yang ada di kita dikuasai oleh kaum Syiah Rafidhah. Dan ikhwan meninggalkan markas itu. Nah, ketika mereka hendak mengebom, ya, menghancurkan. Mungkin sebagian antum ada yang melihat pengebomannya itu dihancurkan, sudah dipasang mungkin dinamit atau yang semisalnya. Lalu mereka menghancurkan dari jauh, ya, asap membumbung demikian tingginya, yang menunjukkan ledakan yang sangat dahsyat. Begitu meledak, apa kata mereka? Al-mautu li Amerika wal-la'na ala al-yahud wal-nasru li Islam. Kebinasaan untuk Amerika, laknat terhadap Yahudi, pertolongan untuk Islam. Apa sih yang mereka lakukan? Apakah mereka sedang mengebom Gedung Putih, apa namanya, White House itu, ya, miliknya Amerika? Apakah mereka sedang mengebom Gedung Putih? Apakah mereka sedang menghancurkan Pentagon? Lalu mereka berteriak al-mautu li Amerika wal la'na 'alal yahud. Apa yang mereka hancurkan? Pondok pesantren yang tinggal di dalamnya orang-orang sedang baca kitab. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Jadi sekedar slogan yang tidak ada hakikatnya. Nah, kalau seandainya mereka memerangi kekufuran, apakah mungkin Khomeini selama dalam pengasingannya bisa tinggal dengan tenangnya di Perancis, di Paris, hidup dengan tenang, sampai kemudian mereka berhasil dengan revolusi Irannya yang membunuh sekian banyak dari ahlus sunnah, ulama sunnah, baru kemudian dia kembali. Ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, dianggap menentang Amerika, walaupun kepada al-kuffar sangat jelas. Adapun pemerintah Arab Saudi dalam kondisi-kondisi tertentu, ya, mereka terpaksa melakukan hal itu, dan itu dengan bimbingan para ulama, dengan bimbingan para ulama. Ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Di antara perbedaan dakwah salafiyah dengan dakwah sururiyah, ad-da'wah salafiyah menyatakan bahwa mayoritas negara-negara Islam yang ada sekarang ini adalah kafir. Ad-da'wah salafiyah menyatakan bahwa mayoritas negara-negara Islam adalah negara Islam, meskipun di sana terjadi penyimpangan, meskipun di sana terjadi kezaliman, namun mereka tetap menyatakan bahwa mereka muslimin, negara-negara Islam, karena syiar-syiar Islam secara zahir itu masih nampak. Berbeda halnya dengan as-sururiyah menyatakan bahwa mayoritas negara-negara Islam adalah kafirah, kalau bukan semuanya, ya. Biasanya peninjauannya adalah Arab Saudi. Kalau Arab Saudi dianggap kafir, apalagi yang lainnya. Padahal Arab Saudi yang paling mending dalam hal menegakkan syariat Islam dibandingkan yang lain. Kalau Arab Saudi saya dianggap kafirah, apalagi yang lainnya. Dan biasanya tidak berhenti sampai sekedar menyatakan kufurnya, tapi ada gerakan-gerakan berikutnya. Nah, as-salafiyah mereka mentakrir la ilaha illallah, bahwa la ilaha illallah bermakna tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, membela tauhid dan memerangi kesyirikan. Dan mereka menyatakan bahwa at-tauhid yang menjadi ajaran para nabi dan rasul adalah tauhid al-uluhiyah. Dan mereka mengatakan bahwa tauhid terbagi menjadi tiga. Sebagian para ulama membagi menjadi dua, namun pada hakikatnya sama. Karena sebagian mereka ketika membagi menjadi dua, menggabungkan antara tauhid ar-rububiyah dengan tauhid al-asma wa sifat. Sebagian mereka membagi menjadi tiga. Tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. As-sururiyah, mereka mendatangkan pembahagian yang baru. Dan itu bagian dari pembagian tauhid yang disebutkan oleh Sayyid Qutb. Yang disebut tauhid al-hakimiyah. Tauhid al-hakimiyah. Apa maksudnya tauhid al-hakimiyah? Yaitu tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini pada asalnya ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, tauhidul hakimiyah ini tidak perlu disendirikan pembagiannya. Karena masalah hukum lillah itu sudah termasuk dalam tauhid al-uluhiyah, dalam hal kewajiban menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, dalam hal meyakini wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika hum al-kafirun, al-zalimun, al-fasiqun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang turunkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu kafir, zalim, fasik. Tapi apa yang mereka inginkan dari menyendirikan pembahagian tauhid al-hakimiyah, dikeluarkan dari tauhid al-uluhiyah? Tujuan mereka adalah kembali kepada permasalahan takfir itu tadi, mengafirkan kaum muslimin, mengafirkan negeri-negeri Islam. Ini tujuan mereka. Oleh karena itu mereka sangat semangat sekali untuk membahas masalah hukum, pemerintah. Ini sering yang menjadi pembahasan mereka. Termasuk Syarif Hazza, ketika dia datang ke Indonesia dan sempat mengajari kami ketika itu syarah aqidah tahawiyah. Syarhul aqidah tahawiyah, pembahasannya masalah tauhid. Lalu dia menerangkan bahwa tauhid terbagi menjadi empat: tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma wa sifat, dan tauhid al-hakimiyah. Ini disebarkan pemikiran ini, pemikiran bid'ah, pemikiran khawarij yang dahulu yang menjadi slogan mereka, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalimatu haqqin yurad biha batil. Itu kalimat yang benar. Inil hukmu illa lillah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, namun yang mereka maksudkan adalah batil. Sekedar melihat ada seorang berhukum dengan selain hukum Allah, lalu kemudian difonis kafir. Pemikiran khawarij. Sebagaimana akan kita terangkan insyaAllah ta'ala. Ad-da'watu salafiyah, mereka senantiasa menekankan permasalahan as-sam'u wa ta'ah li wulatil umur al-muslimin. Dakwah salafiyah senantiasa menekankan dalam hal kewajiban taat dan mendengar terhadap pemerintah-pemerintah kaum muslimin, dan mereka mengharamkan melakukan pemberontakan dengan berbagai macam wasilah, dengan berbagai macam cara. Berbeda halnya dengan as-sururiyah dan al-qutbiyah. Mereka kurang begitu memperhatikan masalah kewajiban taat kepada penguasa. Bahkan di antara mereka ada yang mulai berbicara, meskipun tidak dengan kekuatan, tapi dengan ucapan. Perlu kita ketahui, masyaallah warahmatullah, bahwa khawarij itu bermacam-macam mereka. Ada khawarij yang melakukan pergerakan dengan kekuatan mereka. Di antara mereka, kaum khawarij. Yang juga bagian dari pemikiran khawarij. Yang berbicara tentang keburukan-keburukan penguasa. Dengan lisan, meskipun mereka tidak membuat gerakan, pergerakan. Ini juga termasuk dari jenis al-khawarij, al-qa'diyah. Memuji tokoh-tokoh khawarij. Memuji tokoh-tokoh khawarij. Ya. Dia tidak ikut dalam pergerakan tersebut. Tapi dia memuji. Memuji Usama bin Laden misalnya. Atau memuji Abu Muhammad al-Maqdisi. Ya. Seperti dahulu Imran bin Hattan. Yang memuji pembunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atau pembunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Murjan, dia memujinya dan menganggap itu sebagai jihad. Maka demikian pula As-Sururi Al-Qutbiyah, kadang-kadang mereka tidak terang-terangan. Kadang-kadang bahkan dari satu sisi mereka mengajak untuk taat kepada penguasa. Namun secara real, ya, secara kenyataan, mereka kemudian memelintir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala lalu berusaha mentakwil sesuai dengan yang sejalan dengan hawa nafsu mereka. Dalam sekian banyak riwayat-riwayat dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin untuk taat kepada penguasa yang adil ataukah yang zalim. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, wa in darabu dhahrak wa akhadhu malak. Bahkan ketika mereka memukul punggungmu dan merampas hartamu. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qulubuhum qulubus syayatin fi jufnais, hati mereka hati syaitan yang berjasad manusia. Mereka memukul punggungmu, mereka merampas hartamu. Fa'ati, maka tetap kamu harus taat kepadanya. Sampai demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tidak diperbolehkannya keluar dari penguasa melakukan pemberontakan meskipun pemerintah itu zalim. Nah. Lalu mereka berusaha untuk memelintir makna. Atau mereka itu yang dimaksud dalam hadis itu kejadian tertentu. Mereka merampas hartamu, mereka memukul punggungmu. Tapi asalnya dia menegakkan syariat Islam. Asalnya dia itu adil. Tapi melakukan kezaliman dalam hal-hal tertentu. Adapun kalau penguasa itu khain, khianat, berkhianat, maka boleh keluar. Seperti yang ditakwil oleh seorang Salman Al-Audah baru. Salman Al-Audah muda. Karena Salman Al-Audah yang dulu sudah tua. Sudah berubah. Datang Salman Al-Audah yang baru. Yang bernama Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi. Ini sekarang yang di Arab Saudi sedang dibangga-banggakan. Salman Al-Audah baru mentakwil hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penakwilan ini. Itu kalau asal hukum pemerintahnya itu berhukum Islam. Ya, lalu dia berbuat zalim pada orang-orang tertentu, merampas hartanya, memukul punggungnya. Tapi kalau sudah asal hukum pemerintah itu khain, berkhianat, maka boleh memberontak. Pemikiran khawarij Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi. Ya. Bahkan dia membuat satu surat. satu surat, tidak ada di dalam Al-Qur'an Karim, tapi dia yang membuat, lalu dia lantunkan seperti membaca Al-Qur'an, lalu dia beri nama, namanya surat apel, surat tufah. Dia buat sendiri. Zahaba Ahmadu ila suq. Dia lantunkan seperti baca Quran. Zahaba Ahmadu ila suq washtara tufaha thumma raja'a ila al-bayt fama wajada al-miftah dan seterusnya. Lalu dia mengatakan, "Hadhihi suratu tufah." Ini surat apel. Ya. Orang tertawa gitu. Maunya mendakwahi non-muslim. Membandingkan membaca surah Maryam, sebelumnya dia membaca surah Maryam, lalu kemudian setelah itu dia membuat apa ucapan dari dirinya sendiri, dia lantunkan seperti baca Quran, lalu dia beri nama ini surat apel. Bagaimana Anda membedakannya? Orang tertawa. Masya Allah, tarekat dakwah dari mana ini? Ini ditanyakan kepada para ulama di antaranya Syekh Shalih Fauzan. Kata beliau dikhawatirkan ini bisa menyebabkan seorang murtad, istihza, mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apakah seperti itu gaya dakwahnya Rasulullah alaihi wasallam, sengaja buat surah sendiri lalu membandingkan dengan ayat Quran agar seorang yang mendengarnya membedakan ini ayat Quran ini ucapan manusia meskipun dilantunkan? Apa seperti itu gaya dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Walhasil Muhammad Al-Arifi khariji sururi sempat tampil di TV Raja, ya, diterjemahkan, ya. Saya tidak tahu berapa kali ditampilkan itu. Nah, maka para ulama membantahnya, menyebarkan pemikiran sesatnya, menerangkan kepada umat, dan para ustaz juga menerangkan tentang siapa Muhammad Al-Arifi. Tidak lama kemudian hilang dari peredaran TV Raja. Nah, ketika para ustaz membantah itu, mereka menayangkan Muhammad Al-Arifi. Kata orang-orang TV Raja, oh, sudah enggak ada itu dulu. Sekarang enggak ada. Ya, sehingga bantah itu sudah enggak berlaku lagi, gitu maksudnya. Tidak bisa lagi kalian membantah TV Raja karena penayangan Muhammad Al-Arifi itu dulu, sekarang tidak ada. Yang menjadi pertanyaan, kenapa dihilangkan? Kenapa dihilangkan? Tidak ada penjelasan. Kalau karena pemikiran-pemikiran yang menyimpang, tolong jelaskan, terangkan kepada umat. Iya kan? Salah satu bentuk taubat seseorang dari kesalahan dan penyimpangan, dia harus menerangkan kepada umat apa yang telah dia sampaikan sebelumnya. Dia tayangkan, ditonton oleh sekian banyak para pengikutnya. TV Raja itu kan banyak yang mengikuti, yang menontonnya. Ya. Seharusnya dia menerangkan bahwa Muhammad Al-Arifi itu demikian dan demikian, pemikirannya khawarij dan seterusnya. Terangkan penyimpangan itu, sebarkan di tempat di mana ditayangkan. Tapi kita belum mendengar sampai sekarang. Sehingga kalau dikatakan bahwa mereka ada hubungan atau sejalan dengan pemikiran Muhammad Al-Arifi, wajar, karena belum ada pernyataan taubat. Nah, mereka ini ma'asyar ikhwan rahimakumullah seringkali menyudutkan Ahlus Sunnah, menyudutkan salafiyin dengan kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa laskar jihad. Yang perlu diketahui bahwa asal hukum amalan tersebut dibangun di atas fatwa para ulama, dan alhamdulillah kita meyakini asal hukumnya disyariatkan ketika itu dengan bimbingan para ulama. Namun di tengah perjalanan terjadi hal-hal yang menyimpang. Meskipun tidak dilakukan oleh individu-individu dari para ustaz, namun kita semua mengakui kami bersalah, ya. Kami siap untuk rujuk dan kami berlepas diri dari pemikiran-pemikiran yang menyesatkan yang ada ketika masalah sekadar jihad itu. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka masih saja mencerca ahli sunnah dengan alasan itu mantan LG, itu mantan LG, mantan laskar jihad. Ustaznya bilang Ustaz LG katanya. Istihza. Ya. Nah, apakah wajar ketika seorang dahulu melakukan kesalahan, lalu kemudian dia telah bertobat, meninggalkan kesalahan itu, lalu masih disebut-sebut? Salah satu prinsip di dalam manhaj as-salafi, ya, sebagaimana diterangkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau menulis surat kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, di dalam salah satu isi suratnya beliau mengatakan, fa inna muraja'atal haqqi khairum minat tamari fil batil. Kembali kepada kebenaran itu lebih baik daripada berkelanjutan di atas kebatilan. Kita mengakui bahwa ketika itu tidak dibimbing dengan para ulama. Nah, sehingga terus terlena dalam keadaan terus tidak ada hubungan dengan ulama dengan berbagai macam alasan. Sampai kemudian Asy-Syaikh Rabi mengeluarkan fatwa yang keras. Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah mengeluarkan fatwa yang keras. Di antara fatwa Syekh Zaid Al-Madkhali yang saya ingat, ya, pas ketika kejadian Jakarta Mukernas, ya. Wih, Mukernas, datangkan ini, datangkan ini, macam-macam tokoh-tokoh politik. Kata Syekh, Masya Allah, Syekh kalbun daulah, kibatun daulah. Kalian sudah membuat negara, ya, di atas negara. Negara sudah ada, kalian buat negara sendiri. Itu benar-benar terpukul. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyatakan berlepas diri dari berbagai macam penyimpangan itu. Ya, harus kita menyatakan demikian sebagai wujud taubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terangkan kepada umat. Walhamdulillah para ustaz sepakat, ya, kecuali pimpinannya. Yang tetap ngeyel dengan sikap-sikap nyelenehnya. Allahu musta'an. Yang masih di atas pemikiran khawarijnya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Walhamdulillah. Kita bertobat. Terangkan di sekian banyak majelis bahwa bahkan lewat tulisan. Bahkan lewat tulisan melalui majalah syariah dan yang lain, terangkan. Begitu cara sikap seorang bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kecuali orang yang bertaubat dan memperbaiki diri, memperbaiki apa yang telah mereka rusak dan menerangkan kepada umat. Kalau seandainya TV Raja itu tidak lagi menayangkan acara-acaranya Muhammad Al-Arifi karena penyimpangan Muhammad Al-Arifi, terangkan, jelaskan. Kalau hanya tidak ditayangkan, ya belum, ya, bisa saya tidak ditayangkan karena takut akan mendapatkan bantahan daripada ustadz-ustadz ahli sunnah, ya kan? Daripada dibantah, mending tidak ditayangkan. Tapi pemikirannya gimana? Terangkan kesatannya. Nah, ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah. Di antara perbedaan antara ad-da'watus salafiyah dengan ad-da'watus sururiyatul qutbiyah, as-salafiyah tidak mengafirkan seseorang yang melakukan dosa besar, meskipun orang tersebut terus menerus melakukan perbuatan dosa itu. Sekali lagi, ahlus sunnah as-salafiyah tidak mengafirkan seorang muslim yang melakukan perbuatan dosa meskipun dia terus menerus melakukan perbuatan dosa. Ini as-salafiyah. Dan tidak menganggap bahwa seorang yang terus menerus melakukan satu perbuatan dosa dianggap bahwa dia menganggap halal perbuatan dosa itu. Kalau menganggap halal kan berarti kafir. Yang menyebabkan seorang itu kafir berjenis-jenis. Di antara yang menyebabkan kafirnya seseorang adalah kufur istihlal, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ahmad rahimahullah, al-mustahillu kafirun walau lam yaf'al. Orang yang menganggap halal apa yang diharamkan Allah itu kafir walaupun dia tidak melakukan. Ada orang dia tidak berbuat zina, tapi dia mengatakan zina itu halal. Orang ini kafir. Orang ini kafir. Meskipun dia tidak melakukannya, tapi dia menganggap halal. Kembali kepada keyakinannya, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. As-Sururiyah, Al-Qutbiyah, sebagian mereka menganggap bahwa seorang yang melakukan perbuatan dosa dan dia terus-menerus melakukannya, maka ini menunjukkan bahwa dia menghalalkan. Kalau dia menghalalkan berarti kafir. Kalau dia kafir berarti murtad. Dan ini pemikiran Khawarij. Siapa yang mengucapkan ini? Tokoh, salah seorang tokoh As-Sururiyah Mesir, ya, yang menganggap dirinya salah seorang murid Syekh Al-Albani, yang bernama Abu Ishaq Al-Huwaini. Abu Ishaq Al-Huwaini. Di antara ucapannya, dia sebutkan itu dalam pelajaran kaset bagian yang kedua yang berjudul Syurut Al-Amal Salih, syarat-syarat amal salih. Ada yang bertanya kepada Abu Ishaq Al-Huwaini, "Ba'du ahli al-ilm yaquluna bi kufri fa'il al-ma'siyati al-musirr 'alayha wa anna at-taubata syartun likay ya'uda musliman min jadid." Ada sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang melakukan kemaksiatan, yang terus-menerus melakukan kemaksiatan itu, maka dia kafir. Dan taubat merupakan syarat agar dia kembali menjadi muslim yang baru setelah murtad. Apakah ucapan ini benar? Kata Abu Ishaq Al-Huwaini, "Amma ar-rajul al-musirru 'ala al-ma'siyati wa huwa ya'lamu annaha ma'siyah fa hadha mustahillun. Hadha kufruhu zahirun." Kan yaqul ar-riba ana a'lamu annahu haram lakinnani sa'akulu wa az-zina haram lakinnani sa'af'alu. Hadha wadhihu al-istihlal fihi. Kata Abu Ishaq Al-Huwaini, seseorang yang terus melakukan satu perbuatan kemaksiatan dalam keadaan dia mengetahui bahwa itu kemaksiatan, berarti dia menganggap halal perbuatan kemaksiatan itu. Dan ini kekafirannya jelas. Ya. Seperti orang mengatakan, saya tahu riba itu haram, tapi apa boleh buat saya memakannya. Saya tahu zina itu haram, tapi apa boleh buat saya melakukannya. Ini jelas, berarti dia menganggap halal apa yang dia perbuat. Perhatikan perkataan Abu Ishaq Al-Huwaini, karena ini penting kaitannya masalah aqidah. Bahwa Abu Ishaq Al-Huwaini menghukumi kafirnya seseorang, ya, dengan tiga hal yang dia sebutkan di sini. Pertama, dia menganggap bahwa al-israr 'ala al-ma'siyah Seorang yang terus-menerus melakukan kemaksiatan, di sini dia tidak membedakan antara dosa besar, dosa kecil. Pokoknya dia terus-menerus melakukan kemaksiatan itu, berarti dia menghalalkan, menganggap halal perbuatannya. Menganggap halal apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, dia menjadikan syarat istihlal, syaratnya seorang itu dianggap menghalalkan apa yang diharamkan Allah ketika dia mengetahui bahwa itu haram, ya, lalu dia sengaja melakukannya. Lalu kemudian yang ketiga, dia menghukumi kafirnya orang yang al-musir alal maksiyah, seorang yang terus-menerus melakukan perbuatan kemaksiatan. Bandingkan dengan akidah ahlu sunnah yang menjadi kesepakatan ulama us-sunnah bahwa kita tidak boleh mengkafirkan seorang yang melakukan dosa besar. Ini asal hukumnya. Tidak boleh kita mengkafirkan seorang yang terjatuh ke dalam perbuatan dosa besar kecuali apabila ada hal-hal yang mengharuskan dia dikafirkan. Di antaranya istihlal, menganggap halal. Nah, pertanyaannya, ada seorang pelaku maksiat, misalnya dia berzina. Misalnya dia berzina. Dinasihati, ya akhi, taqillah, bertakwa kamu kepada Allah, taubat kepada Allah. Ya. Dari perbuatan ini, kamu tahu kan apa hukumnya? Ya, saya tahu. Tapi hawa nafsu akhirnya terus melakukan. Nah. Apa sikap ahlu sunnah terhadap orang yang demikian? Ahlu sunnah mengatakan seorang yang melakukan dosa besar, ya, apabila dia mati dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kedudukannya tahta masyiatillah. In syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a fa'anhu. Hukumnya di akhirat di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki Allah menyiksanya dalam kurun waktu tertentu, atau jika Allah menghendaki maka Allah memaafkannya. Ini sikap ahlu sunnah. Sepakat para ulama dalam hal ini. Meskipun orang itu terus-menerus melakukan perbuatan kemaksiatan itu sampai dia mati, tetap kedudukannya tahta masyiatillah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni selain itu bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahta masyiatillah. Tapi Al-Huwaini dia mengatakan seorang yang melakukan perbuatan kemaksiatan dan dia terus-menerus melakukan kemaksiatan itu dalam keadaan dia mengetahui bahwa itu kemaksiatan, maka ini berarti dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir. Ini ma'asyiral ikhwah kalau diterapkan, waduh. Taksir al-muslimin, mengafirkan kaum muslimin, iya kan? Apalagi dia tidak membedakan antara dosa kecil dosa besar. Pokoknya siapa saja yang melakukan kemaksiatan, yang terus-menerus melakukan kemaksiatan itu. Orang suka merokok misalnya, terus merokok, dinasihati, ya itu haram, tinggalkan, ittaqillah, bertakwa kamu kepada Allah, tinggalkan, memudaratkan diri kamu dan juga memudaratkan orang lain. Mubazir, menghamburkan harta dan seterusnya, dinasihati. Tapi ya, namanya orang tetap saja mengikuti hawa nafsunya, terus saja dia merokok, merokok. Ini kalau diterapkan pernyataannya Al-Huwaini ini, orang ini sudah kafir. Seorang yang kerja di bank muamalah riba, ya, diterangkan bahwa ini haram, tidak diperbolehkan, hasilnya adalah riba. La'anallah akila riba wa mukilah. Allah melaknat. Ya. Tapi dia tetap saja bekerja di bank itu. Ya. Dengan alasan waduh, mau cari alternatif apalagi. Saya enggak bisa bekerja kecuali di sini. Ada yang seperti itu. Bahkan ada yang tetap semangat rajin, tapi penghasilan ribanya lebih rajin lagi. Lebih semangat lagi kerjanya. Diingatkan ini haram, ya, tapi tetap saja bekerja. Ada yang seperti ini. Kalau menurut Abu Ishaq Al-Huwaini, orang ini sudah kafir. Oh, ini berbahaya sekali. Pemikiran khawarij mengafirkan sahibul kabirah, pelaku dosa besar. Nah, oleh karena itu apa perkataan para ulama tentang Abu Ishaq Al-Huwaini? Ya, ini salah satu dari perkataannya. Abu Ishaq Al-Huwaini salah satu dari ucapannya, di antara sekian ucapan-ucapannya yang menyesatkan umat, mencela para ulama, ya, menganggap bahwa masalah parlemen itu masalah ijtihad. Ada yang memilih masuk parlemen, ya silahkan. Yang mengingkari parlemen tidak perlu mereka mengingkari orang-orang masuk parlemen, karena ada juga ulama yang berpendapat demikian. Memudah-mudahkan permasalahan ma'asyiral ikhwah. Maka para ulama berbicara tentang Abu Ishaq Al-Huwaini. Asy-Syaikh Mubin rahimahullah pada salah satu ceramah beliau ketika menerangkan tentang Al-Hizbiyah dan orang-orang yang mengaku sebagai Salafiyah, lalu kemudian beliau menjelaskan tentang sebahagian tokoh. Setelah beliau menerangkan bahwa saya menasihatkan kepada ikhwan kita agar mereka fokus mempelajari kitab-kitab yang bermanfaat, Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid, ya, atau dari kaset-kaset yang menerangkan tentang hal tersebut. Nah, menghafal Riyadhus Shalihin, menghafal Al-Quran Karim, menghafal Bulughul Maram semampu mereka, menghafal Al-Lu'lu' wal Marjan, ya, kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang disepakati Bukhari dan Muslim, maka ini lebih bermanfaat bagi mereka. Nah, adapun kalau seorang tidak perhatian terhadap kaset-kaset itu, kata beliau, kaset-kaset dari orang-orang dianggap sebagai tokoh-tokoh para dai, itu tidak menunjukkan bahwa dia bukan salafi. Lalu kata beliau, lakin yambagi an nanzur ila man yawaddu ayawaddu al-mubtadi'ah. Namun sepantasnya untuk kita melihat orang itu kepada siapa dia menampakkan kecintaannya. Apakah dia menampakkan rasa cintanya kepada ahlul bid'ah seperti Abdurrahman Abdul Khaliq Abu Ishaq Al-Huwaini, fahadhani yu'tabarani minal mubtadi'ah. Keduanya teranggap sebagai ahlul bid'ah. Demikian pula Safar Al-Hawali, demikian pula Salman Al-Auda, yu'tabarani minal mubtadi'ah. Demikian pula majalahnya, majallatul sunnah, yang lebih pantas untuk disebut majallatul bid'ah, majalah milik Muhammad Surur. Fahadihi aydan wa ahluha alqaimuna alaiha tu'tabaru majallata bid'ah. Ini juga, dan orang-orang yang menjadi redaksi majalah ini teranggap sebagai majalah bid'ah. Fatwa dari Mufti Janub Al-Mamlakah Ahmad bin Yahya Al-Najmi rahimahullah, beliau ditanya, bagaimana keadaan beberapa orang ini? Muhammad Al-Maghrawi, ya, yang ada di Maroko, Abu Ishaq Al-Huwaini dan Hussein Ya'qub. Kata Al-Syekh Ahmad Najmi rahimahullah, فالذي أعرفه أن محمد المغراوي أنه تكفيري. Yang aku ketahui tentang Muhammad Al-Maghrawi bahwa dia takfiri. Ini juga yang dibela oleh Abu Hasan. Muhammad Al-Maghrawi. Padahal dia memiliki pemikiran takfir. Mengafirkan kaum muslimin. Wa Abu Ishaq Al-Huwaini kadzalik, Abu Ishaq Al-Huwaini pun demikian. Takfiri, mengafirkan kaum muslimin. Wa huwa min asdiqai Abi Al-Hasan wa munasiri. Dan dia termasuk di antara teman-temannya Abu Al-Hasan dan para pendukungnya. Para pendukungnya. Para pengikut Abu Al-Hasan itu banyak di TV Raja. Ya. Di antara mereka ada yang belajar ke Ma'rif. Ya betul, Ustaz Abdul Aziz. Hah? Boleh? Hah? Ilal'an sampai sekarang. Banyak. Ini Abu Al-Hasan. Dalam kitab Sahhatul Mansur, Al-Allamah Ahmad Al-Najmi, dibacakan kepada beliau perkataan yang tadi saya sebutkan, perkataan Al-Huwaini, yang menganggap kafirnya seorang yang terus-menerus melakukan perbuatan kemaksiatan. Kata Ahmad Al-Najmi rahimahullah, Al-Huwaini yu'tabaru min al-khawarij. Al-Huwaini ini termasuk dari khawarij. Nah, demikian pula sikap Syekh Rabi', Ubayd Al-Jabiri, Muhammad Abdul Wahab Al-Banna. Dengan tegas Muhammad Abdul Wahab Al-Banna, beliau ditanya tentang perkataan Huwaini yang mengafirkan seorang yang terus-menerus melakukan perbuatan kemaksiatan. Kata beliau, hadza huwa qaulul khawarij. Ini sudah perkataan khawarij, ini sudah Abu Ishaq Al-Huwaini. Lihat para ulama. Ini sikap para ulama. Syekh Mughbil, Ahmad Najmi, Syekh Rabi', Syekh Ubaid, dan masyayikh yang lainnya. Rahimallahu al-amwat wa hafizallahu al-ahya. Lalu mereka bertanya kepada Ali Hasan Al-Halabi tentang Abu Ishaq Al-Huwaini. Abu Ishaq Al-Huwaini. Al-Halabi ditanya, ba'dul ikhwa lil'asaf, ada sebagian ikhwah, ya, bada'a yanshur aqwal al-ulama fi Syekh Abi Ishaq Al-Huwaini, mulai menyebarkan perkataan para ulama tentang Abi Ishaq Al-Huwaini. Wa taban al-awam wa ghairuhum bada'u la yasma'una Syekh. Sehingga orang awam dan selain mereka mulai tidak lagi mau mendengarkan perkataan Syekh Abi Ishaq Al-Huwaini. Kata Ali Hasan Al-Halabi, nahnu na'taqidu anna hadha khata. Kami meyakini ini salah. Menyebarkan perkataan para ulama tentang Abu Ishaq Al-Huwaini ini salah. Wa anna akhana Abu Ishaq rajulun fadil min ahli sunnah. Saudara kami Abu Ishaq ini seorang yang utama dari ahli sunnah. Wa huwa min ad-du'ati salafiyyin al-ma'rufin mundu akthar min 20 sana. Dan dia termasuk dai salafi yang ma'ruf semenjak 20 tahun yang lalu. Luar biasa ini. Ali Hasan Al-Halabi mencela Syekh Rabi'. Dia memiliki situs para pengikutnya Al-Halabi yang dinamakan Kullus Salafiyyin. Semestinya namanya Kullul Khalafiyyin. Ya. Para pencerca ulama sunnah berkumpul di dalamnya. Terutama Syekh Rabi'. seakan-akan tiada hari tanpa mencerca Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala. Nah, Ali Hasan Halabi yang merendahkan Syekh Rabi', menganggap bahwa manhaj Syekh Rabi' tidak sejalan dengan manhaj para ulama, seperti pula dikatakan oleh Firanda yang menganggap itu jamaah tahzir. Lalu sikapnya kepada seorang yang berpemikiran khawarij, menganggap bahwa dia rajulun fadil min ahli sunnah min ad-du'ati salafiyin al-ma'rufin mundu akthar min 20 sana. Apakah seperti ini pujian ya dari seorang ahli sunnah kepada seorang yang berpemikiran khawarij? Para ulama ussalaf mengatakan man madaha ahlal bid'ah fa huwa minhum, siapa yang memuji ahlul bid'ah dia termasuk dari mereka. Memuji ahlul bid'ah. Nah, jadi dari sini ma'asyiral rahimakumullah nampak sekali ya, dari ucapan ini saja pembelaan Ali Hasan terhadap Abu Ishaq al-Huraini menunjukkan siapa dia. Ya, apa kedudukannya di TV Raja? Luar biasa, salah seorang ya, syekh yang sangat ditonjolkan, yang sangat dimuliakan oleh para da'inya Raja. Nah, ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Sekira sampai di sini kita bahas dan insyaallah taala kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Ila huna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.